paham. Jadi antum terkait dengan masalah inilah yang mana kita singgung sebelumnya, perkara usul tafsir, usul hadis, usul fiqh. Sekarang itu yang kita paham. Karena singgung kemarin, tatkala kita menyebutkan berbagai macam ilmu-ilmu Al-Quran, karena ambil kesimpulan di situ, ternyata banyak ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh seorang supaya memahami tafsir. Ilmunya satu, ilmu apa itu? Ilmu tafsir sendiri. Terus ilmu fikih dan kaidahnya. Terus ilmu lugha. Allah ya Allah. Ada. Ini yang harus penting. Dia harus menguasai ulumul lughah, ilmu tentang bahasa. Khususnya an-nahwu was-sharf. Paham ya? Nah, kemarin. Karena di antara ilmu Al-Quran ada ilmu mufradat, ada ilmu i'rab, i'rab Al-Quran. Banyak misalnya, sehingga membutuhkan yang namanya ilmu bahasa Arab. Juga membutuhkan ilmu tentang usul fiqh, usul hadis, usul tafsir, barakallah. Juga ilmu qiraat, juga harus dia pahami untuk mengetahui perbedaan-perbedaan bacaan pada ahli qiraat, dikatakan pada beberapa perbedaan bacaan-bacaan memiliki perbedaan hukum yang dia. Apa kata ada? Masih banyak yang belum datang kok. Merasa asli. Disinggung kemarin tentang usul hadis, dasar-dasar ilmu hadis. Apa aja? Mustalah rijal hadis, tahrijul hadis, tahqiqun nusus. Terus yakti iya, apa-apa lebih dari sekitar cukup. Jadi ya, lengkapi lagi. Oh, enggak ikut kemana. Aku juga terus kenalan sama teman-teman ini. Enggak ada daftar absen ya. Saya tahu namanya masing-masing. Wajahnya wajah lama, lalu jenengin lagi kapan. Nah, nanti ya. Mustalah sudah, rijalul hadith sudah, takhrijul hadith sudah, tahqiq sudah. Ada yang ketinggalan itu. Untuk namanya siapa? Ahmad. Dari Masya Allah. Ahmad. Ada kita Ahmad juga saya. Ada yang Al-Jarh wa Ta'dil. Ada lagi yang lain? Yang lain ilmu ilalul hadis, ilmu al-ilm. Masya Allah. Nanti kerja hadis. Ya cara yang pasti. Ya saja. Anak khawatir nanti mereka yang pelajarannya. Iman-iman. Juga pada pertemuan yang sebelumnya kita singgung tentang usulul fiqh. Maka ilmu tentang dasar-dasar fiqh. Dibahas kemarin itu memiliki dua ilmu. Ada usulul fiqh, ada qawaidul fiqh. Masya Allah. Apa namanya siapa ya? Al-Fatih. Akhirnya apa? Ofka. Ini namanya Fatih. Oh, ini Fatih. Abu Fathih. Masya Allah. Disebutkan ada usulul fiqh, ada qawaidul fiqh. Kalau usulul fiqh itu apa yang dibahas pada kelompok? Yang pertama membahas tentang adillatul fiqh at-tafsiliyah, dalil-dalil fiqh secara terperinci. Yang kedua, Masya Allah. Yang kedua, kaidiyah, tata cara mengambil istimbat, tata cara mengambil istimbat hukum, istimbat dalil daripada. Yang ketiga harus mustahid atau mustahid, membahas masalah bagaimana orang mustahid itu. Masya Allah, ini tiga kelompok. Bagaimana Farhan? Nazara. Kalau qawaidul fiqh, apa itu qawaidul fiqh? Masih global. Yani ilmu yang membahas faedah-faedah yang mencakup yang syariah yang global, yang di bawahnya terdapat sekian banyak permasalahan-permasalahan yang terkandung pada. Nah, disebutkan kemarin dari qawaidul fiqh itu yang paling besar disebut dengan qawaidul fiqh al-kubra. Lima tentang faedah fiqh yang paling besar. Apa itu? Al-umur bimaqasidiha. Daya fi yang kedua. Aduh, namanya siapa? Abu Irbal. Masya Allah. Yang kedua, dengan al-umur bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Nah, keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Yang ketiga, al-dararu yuzal atau la darara wa la dirar, yang namanya kemadharatan dihilangkan. Yang keempat, al-masyaqqa tajlibu taysir, yang namanya masyaqqa kesusahan-kesusahan, upayaan-upayaan mendatangkan kemudahan. Yang terakhir, yang kelima, itu dari mana? Loh, jangan nolak. Iya, relamangan asli nol ini. Masyaallah, ala dia wajah antum tuh kayak wajahnya sama teman-teman dulu si Salman yang dari Banjarnegara. Iya, ini kan dia kayak adiknya ini. Lamongan ternyata. Masyaallah. Yang kelima, al-adat. Aduh, namanya coba. Masya Allah, ini nama-nama bobo Pakistan ini. Zihar al-Haq. Allah ya. Sekarang kita masuk pada pernyataan Syekh Muhammad bin Abdullah. Qala Syekh rahimahullah, ini sekarang menyebutkan dalam masalah penyebutan secara global isi kitab ini. Wa qad kuntu katamtu min hadzal ilmi, dan saya dulu pernah menulis tentang ilmu ini, ilmu usul tafsir, ma tayassar, sesuatu yang dimudahkan oleh Allah, litullabil ma'ahidil ilmiyah, untuk para siswa-siswa ma'had ilmi, fi jami'atil Imam Muhammad ibn Su'ud al-Islamiyah, di Universitas Al-Imam ibn Su'ud al-Islamiyah. Ini asal muasal risalah ini. Ditulis yang mudah aja lah, yang gampang-gampang begitu, untuk para siswa sekolah. Fa talaba minni ba'dunnas, Lalu ada sebagian orang meminta saya an ufridaha fi risalah, untuk saya sendirikan dalam sebuah risalah. Liyakuna dzalika aitsar, supaya lebih mudah. Wa ajma', dan lebih mencakup. Fa'ajabtuhu ila dzalik, maka saya pun penuhi permintaan dia. Wa asal Allah Ta'ala yanfa'a biha, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberikan kemanfaatan dengannya. Nah, ini asbab tetap kenapa meneruskan risalah ini. Wa yatalaqqasu dzalika fi ma yali, dan pembahasan ilmu ini diringkas sebagai berikut. Ringkasnya sebagai berikut. Al-Qur'anul Karim, ini pembahasan seputar tentang Al-Qur'anul Karim. Ini semacam mukadimah, pendahuluan sebelum masuk pada pembahasan inti yang namanya tafsir. Ini penting ikhwan, sebab ini yang dibahas tentang tafsir Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'anul Karim, sehingga beliau berkepentingan untuk membahas tentang Al-Qur'anul Karim dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kalau Anda memahami itu semuanya, baru masuk pada pembahasan inti tafsir. Yang pertama, mata nazal Al-Qur'an 'ala an-nabi, kapan turunnya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman nazala fihi 'alaihi minal malaika, dan siapa yang menurunkannya dari kalangan para malaikat. Yang kedua, awal ma nazala minal Qur'an, yang kali pertama turun dari Al-Qur'an. Itu bahas ayat apa yang pertama kali turun. Yang ketiga, nuzulul Qur'an 'ala naw'aini, turunnya Al-Qur'an dibagi dua. Sababiyyin, sababi yang memiliki sebab. Jadi disebut dengan asbab nuzul. Karena sababiyyin yang memiliki sebab. Ini ayat yang turun dikarenakan sebab. Ini dibahas tentang asbab nuzul. Wabtidaiyin, dan ibtidai, yakni permulaan langsung turun tanpa sebab. Yang keempat, Al-Quran makkiyun wa madaniyun. Al-Quran ada yang makki, ayat-ayat makkiyah atau surat-surat makkiyah, wa madani, dan madaniyah. Yang terangkan apa itu yang makki, apa itu yang madani. Apakah pengertiannya yang makki turun di Mekah, yang madani turun di Madinah? Ini pas. Wa bayanul hikmah, dan menjelaskan tentang hikmah. Min nuzulihi mufarrafan, turunnya Al-Quran secara mufarrafah, secara berangsur-angsur. Wa tartibil Quran, dan juga membahas tentang tartib Al-Quran. Yang kelima, apa yang kelima? Kita baca Al-Quran ya. Itu kalau tidak ada ditambahin lagi, ada yang kurang. Ada yang kurang. Nomor lima ialah kitabatul Qur'ani wa hifdhuhu fi 'ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicetakan antum, ada yang kurang. Jadi poin yang nomor lima, ini temanya masih lagi. Kita baca Al-Quran wahid ruh tambahkan yang ini. Tentang kitabatul Quran, penulisan Al-Quran, wa hifzuhu, dan menghafal Al-Quran, fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam ini, yang disebutkan nanti. Yang keenam, jam'ul Quran fi ahdi Abi Bakr wa Utsman, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mamet. Ini hal-hal mukaddimah-mukaddimah yang perlu difahami oleh seorang thalibul ilm sebelum masuk pada pembahasan usul fiqih. Hal-hal yang berkaitan tentang Al-Quran. Sekarang tafsir. Pembahasan intinya masalah tafsir. Padanya terdapat sekian banyak pembahasan. Satu, makna tafsir. Lughatan wa istilahan. Makna tafsir secara bahasa dan secara istilah. Wa bayanu hukmih, dan penjelasan tentang hukumnya. Apa hukum belajar tafsir? Wal gharabu minhu, dan tujuan daripada. Yang kedua, al-wajibu 'alal muslimi fi tafsir al-Qur'an, yang wajib atas orang muslim ketika menafsirkan Al-Qur'an. Yang ketiga, al-marji'u fi tafsir ila ma yafi, rujukan dalam tafsir ialah seperti berikut. A. Kalam Allah Ta'ala, merujuk kepada kalam Allah Ta'ala. Di haythu yufassarul Qur'an bil Qur'an, di mana Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an juga. Ini rujukannya pertama. Yang B, sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam, rujukan yang kedua ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau mengatakan li'annahu muballighun 'anillahi ta'ala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pihak yang muballigh, yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'lamun nas. Rasul orang yang paling tahu bi muradillahi ta'ala, yang paling tahu tentang maksud Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabillah, dalam kitab suci. Yang ke kalamu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kerujukan yang ketiga ialah penjelasan kalam para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Latiyama, lebih-lebih lagi itu khususnya zawul ilmi minhum, para ulama dari kalangan sahabat. Wala inayah bitafsir, dan sahabat yang punya inayah, punya perhatian khusus bitafsir, tentang tafsir. Di annal qur'ana, dikarenakan Al-Quran nazala fi lughatihim, turun dengan bahasa mereka, bahasa para sahabat. Wa fi asrihim, dan turun di masa mereka, dengan bahasa mereka dan di masa mereka. Sehingga tentunya para sahabat yang lebih tahu tentang maksud tafsir. Yang di kalamu kibari tabi'in, rujukan yang keempat ialah penjelasan dari kibaru tabi'in. Tabi'in yang kibar, Siapa mereka itu? Kibarut tabi'in ialah seorang tabi'in yang lebih banyak mengambil ilmu dari para sahabat. Di kibarut tabi'in. Seorang tabi'in yang mengambil ilmu lebih banyak dari para sahabat. Yang mengambil ilmu lebih banyak mengambil ilmunya dari para sahabat. Jadi mayoritas guru-gurunya itu para sahabat. Paham ya? Jadi ada istilah kibaru tabi'in. Ada lagi istilah awsatu tabi'in. Tabi'in pertengahan. Awsat atau wasat. Yaitu seorang tabi'in yang mengambil ilmu dari para sahabat juga dari para tabi'in lainnya. Yang mengambil ilmu dari para sahabat dan juga dari tabi'in yang lainnya. Itu namanya awsatu tabi'in, tabi'in yang pertengahan. Ada lagi yang sigharu tabi'in. Sigharu tabi'in, tabi'in yang kecil, yang junior. Maksudnya seorang tabi'in yang lebih banyak mengambil ilmu dari tabi'in lainnya. Seorang tabi'in yang lebih banyak mengambil ilmu dari tabi'in yang lain. Dia hanya mengambil ilmu dari beberapa orang sahabat saja. Nah, yang dimaksudkan di sini pada poin yang keempat ialah kalamu kibari tabi'in. Penjelasan tabi'in yang kibar, yang besar, yang mayoritas guru-gurunya ialah para sahabat. Khususnya kata beliau, alladzina atanau, orang-orang yang memperhatikan secara khusus, punya perhatian khusus di akhir tafsir, mengambil ilmu tafsir anis sahabat radhiyallahu anhum, dari para sahabat radhiyallahu anhum, yang ha, yang e. Rujukan yang kelima, ma taqtadihil kalimat, yang ditunjukkan oleh kalimat-kalimat Al-Quran. Minal ma'ani syar'iyah, dari makna-makna yang syar'i. Awil lughawiyah, atau makna-makna lughawi, makna lughah. Hasabas siyaq, tergantung konteksnya. Siyaq itu konteks ayatnya. Nah, ini namanya merujuk kepada bahasa Arab. Merujuk kepada bahasa Arab, melihat siyaqul ayat, konteks ayatnya dan kandungan di dalamnya dari makna yang syar'i atau makna lughawi. Ini dibahas dalam bahasa Arab. Lalu mengatakan fa in ikhtalafa asy-syar'i wal lughawi, kalau ada ikhtilaf, perbedaan antara makna syar'i dan makna lughawi, ukhidha bil makna syar'i, maka yang diambil ialah makna yang syar'i. Illa bidalilin, kecuali adanya sebuah dalil, yurajjihul lughawi, yang lebih menguatkan makna lughawinya. Ini lima rujukan Al-Quran. Dan ini merupakan kaidah terpenting dalam ilmu tafsir. Kalau Anda memahami ini, maka Anda insyaallah taala benar cara penafsirannya. Pembahasan yang keempat, anwa'ul ikhtilaf al-warid fi tafsir al-ma'thur. Ragam ikhtilaf, anwa'ul ragam al-ikhtilaf al-warid fit tafsiril ma'thur, yang terdapat pada tafsir-tafsir yang ma'thur. At-tafsirul ma'thur artinya tafsir yang menggunakan riwayat. Tafsir yang menggunakan riwayat dengan sanad, dengan atsar. Jadi ini tafsirnya Salafun Shalih. Tafsirnya Salafun Shalih. Supaya kita memahami yang namanya penafsiran zaman sekarang ini, ada at-tafsir bil ma'thur, ada at-tafsir bil ma'qul. Tafsir bil ma'thur, ada at-tafsir bil ma'qul. Yang pertama, yang tafsir bil ma'thur itu tafsir dengan menggunakan sanad riwayat, baik dengan hadis atau dengan ucapan sahabat atau tabi'in dengan sanadnya. Paham ya? Dengan sanadnya. Itu namanya bil ma'thur. Misal sebuah ayat ditafsirkan dengan hadis, sang mufassir membawakan sanadnya sampai Rasulullah SAW, kemudian disebutkan tafsirnya Rasul. Atau dari ucapan sahabat, seorang mufassir membawakan dengan sanadnya sampai sahabat tadi. Sampai sahabat tadi yang menjelaskan enam tafsirnya dia. Begitu pula dalamnya tabi'in dan misalnya. Namanya tafsir ilmu. Ini tafsirnya Salafun Shalih. Ini yang benar. Ada pun yang kedua disebut dengan at-tafsir bil ma'qul. Tafsir dengan akal. Bil ma'qul dengan akal. Yakni menafsirkan Al-Qur'an dengan semata-mata ra'yu. Semata-mata akal pikiran. Ini tafsirnya ahlul bid'ah. Ini tafsirnya ahlul bid'ah. Paham ya? Tafsirnya ahlul bid'ah. Ini macam-macam nanti. Yang dari ahlul bid'ah macam-macam. Ada yang murni ra'yu akal. Ada yang tafsir bizauq. Tafsir dengan perasaan ala sufiyah. Atau disebut dengan tafsir al-isyari, tafsir dengan isyarat-isyarat ya. Namanya tafsir al-isyari, tafsir dengan isyarat-isyarat. Artinya maka memahami yang namanya Al-Quran ada makna zahir, ada makna batin. Yang mereka inginkan makna batinnya itu yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Itu semuanya beberapa contoh terkait dengan tafsir-tafsir yang bil ma'qul. Tafsirnya kebanyakan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Baik. Jadi yang dibahas yang berpoin keempat ini, berbagai macam bentuk ikhtilaf yang terjadi pada tafsir bil ma'thur. Tafsirnya Salafun Shalih juga ada ikhtilafnya. Diterangkan macam-macam ikhtilafnya dan bagaimana cara menyikapinya. Akan dibahas insyaAllah. Yang kelima, tarjamatul Quran, terjemah Al-Quran. Ta'rifuha, apa definisinya? Anwa'uha, macam-macamnya. Hukmu kulli naw, hukum masing-masing. Kita akan bahas tarjamah lafziyah dan tarjamah tafsiriyah. Kita akan bahas insyaAllah. Kita mengatakan lagi, khamsu tarajim mukhtasarah, lima biografi ringkas. Tarajim tarjamah, biografi mukhtasarah yang ringkas lil masyhurina bit tafsir, untuk para ulama yang masyhur dengan tafsir. Salasa lis sahabat, tiga orang untuk sahabat. Wasnatan lit tabi'in, dan dua orang dari kalangan tabi'in. Yang akan disebutkan di sini tiga biografi sahabat yang masyhur dengan tafsir, dan dua biografi tabi'in yang masyhur dengan tafsir. Yang sahabat akan disebutkan ialah siapa ya, Pak? Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas. Nah, sementara yang tabi'in Mujahid dan Qatadah. Kan dia bukan sama. Yang tabi'in, yang Mujahid dan Qatadah. Kemudian aqsamul Quran min haitsul ihkam wa tashabuh, pembagian Al-Quran dari sisi ihkam dan tashabuh, yang muhkamat dan yang mutasyabihat. Mauqifur rasikhin fil ilm, sikapnya orang-orang yang rasikh ilmunya, yang mumpuni ilmunya. Wazaidin, dan orang-orang yang menyimpang. Minal mutasyabih, dari ayat-ayat mutasyabihat. At-tasyabuh haqiqiyun wa nisbi, yang namanya tasyabuh mutasyabihat, ada yang haqiqi, ada yang nisbi. Kemudian al-hikmah fi tanawu'il Qur'an ila muhkamin wa mutasyabih. Hikmah Al-Quran terbagi menjadi muhkam dan mutasyabih, apa hikmahnya? Ini semuanya pembahasan tentang masalah ayat muhkamat dan mutasyabihat dan seputar masalah itu. Yang berikutnya, muhimut ta'aruf minal Quran, yang dianggap bertentangan dalam Al-Quran. Wal jawabu anhu, dan jawabannya apa? Wa amsilatun min dzalik, dengan contoh-contoh. Di beberapa ayat yang dianggap pertentangan dikasih beberapa contohnya lengkap dengan jawaban. Yes, ini terkait dengan pembahasan masalah tafsir. Kemudian diakhiri oleh beliau dengan beberapa pembahasan tentang masalah nahwu. Tentang masalah nahwu yang sangat erat kaitannya dengan masalah tafsir Al-Quran, seperti Al-Qasam, sumpah, fa'arifuhu, adatuhu, fa'idatuh. Definisinya apa? Kemudian adawatnya, apa adat-adat qasamnya, fa'idatul, apa fa'idatnya. Al-Qasas, setelah kisah-kisah dalam Al-Quran, ta'rifuha, definisinya. Al-gharabu minha, tujuannya. Al-hikmatu min dzikrariha, dan hikmah diulang-ulangnya kisah dalam Al-Qur'an. Wa ikhtilafiha fi tul wal qasri wal uslub, dan perbedaannya fi tul, dalam panjangnya, wal qasr pendeknya, wal uslub dan uslubnya. Yang kita mengetahui dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang ada, khususnya kisahnya para anbiya wal mursalin. Kita melihat dalam beberapa surat ada pengulangan, tetapi ada perbedaannya, ada yang panjang, ada yang pendek, kemudian uslubnya pun juga berbeda. Ini apa hikmahnya? Ini akan dibahas insyaAllah. Al-Israiliyat allati uqhimat fit tafsir. Israiliyat, yani riwayat dari Bani Israel. Allati uqhimat fit tafsir, yang disisipkan dalam tafsir, yang dimasukkan dalam tafsir. Wa mawqiful ulama'i minha, dan sikapnya para ulama dari Israiliyat tadi. Kemudian al-dhamir, pembahasan masalah al-dhamir. Ini nahwu ya, Pak. Masalah al-dhamir, Ta'rifuhu, marji'uhu, definisinya apa? Kemudian marji'nya apa? Rujukannya apa? Al-izhar fi mawdhi'il idmar. Izhar yakni dhamir yang zahir. Di tempat idmar. Di tempat dhamir yang idmar yang disembunyikan, yang muqaddar. Wa fa'idatu, apa fa'idah? Artinya yang seharusnya dhamir itu bukan dhamir yang zahir, tetapi disebutkan secara zahir. Apa fa'idah? Atau sebaliknya, yang seharusnya dhamirnya zahir, tapi disebutkan secara mubmar. Apa fa'idah? Bahasa secara nahwi. Yes. Al-iltifat wa fa'idatu. Iltifat, noleh. Itu mana bahasanya? Noleh. Wa fa'idatuhu, dan apa fa'idah? Bukan noleh, kepala kamu noleh begini. Tadi yang dimaukan dengan iltifat, noleh ke sini. Ya, pembahasan masalah nahwu. Pembahasan masalah nahwu. Dan yang terakhir, dhamirul fasli wa fa'idatuh. Dhamir fasl dan fa'idah. Ini beberapa pembahasan terkait dengan masalah nahwu. Maka lengkap di sini. Ada ulumul Quran, ada ulumul lughah, dan ada usul tafsir dalam bukunya Syekh di sini. Dan intinya ialah pada pembahasan tafsirnya tadi. Barakallahu. Ini secara global isi kandungan kitabnya beliau. Melihat isinya, banyak permasalahan yang akan disinggung nantinya. Ya Allah, maklum. Hatta memandai. Lanjut, apa sudah? Jam 8 lebih 10 ini. Lanjut apa sudah? Kalau lanjut ada konsekuensinya. Kalau lanjut berarti sampai jam 9. Mana para? Lanjut sampai jam 9. Konsekuensinya. Baik. Kalau anda memang nekat mau lanjut, kita masuk. Jadi sekarang masuk pada pembahasan inti kitab ini. Qala rahimahullahu ta'ala. Al-Quranul Karim. Sekarang pembahasan tentang Al-Quranul Karim. القرآن الكريم في اللغة القرآن الكريم ترى بهذا مصدر قرأ هي adalah مصدر dari fi'il qara'a بمعنى تلا هي mengandung makna tala tilawah membaca atau bimakna jama'ah atau dengan makna jama'ah. Ini pecahan bahasanya. Kata-kata Quran itu masdar. Dalam bahasa Arab namanya masdar. Dari fi'il qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Memiliki dua makna. Yang pertama dimanakan tala membaca. Yang kedua dimanakan jama'ah mengumpulkan. Takul kamu mengatakan qara'a qur'an qur'anan. Ini tafriqnya. Qara'a yaqra'u qur'an qur'anan qiraatan. Kama taqul, sebagaimana kau mengatakan ghafara, ghafran, ghufrana. Paham ya? Ghafara apa fi'il mudhari'nya? Ghafara yaghfaru atau ghafara yaghfuru atau ghafara yaghfiru? Yaghfiru. Beda dengan qira'ah yaqra'u. Kalau qira'ah yaqra'u ikut wazan fa'ala yaf'alu. Yang ini ghafara yaghfiru fa'ala yaf'ilu. Tetapi memiliki masdar yang sama. Ghafara yaghfiru ghafran ghufranan. Baik, sedang ada kata lain. فعلى المعنى الأول maka dengan makna yang pertama yaitu tala, qara'a dengan makna tala membaca, yakunu masdaran bi makna ismil maf'ul, maka berarti kata-kata Quran dia sebagai masdar, masdar yang mengandung makna isim maf'ul, ai bi makna matluun, yakni maknanya matlu yang dibaca. Paham ini antum? Jelas kan? Ngajarin nahwu antum bahkan ini. Saya nahwu malu. Yang dibahas sekarang Quran, lafaz Quran secara bahasa. Sekarang nanti dia sebagai masdar dari kata-kata qara'a, yaqra'u Quran, Qur'anan, memiliki dua makna. Makna pertama ialah tala. Ini hilmah di tala ini. Lu mengatakan dengan makna pertama ini Quran dengan mana tala membaca, maka Quran ini dikatakan masdar. Ya kan? Quran masdar. Tetapi maknanya isim maf'ul. Masdar di makna ismil maf'ul. Sekarang saya mau tanya, kalimat tala ini fi'il madhi. Apa isim maf'ulnya? Tadrib. Tadriban. Apa ini? Khair. Tadriban. Tala. Nah, tala yatlu tilawatan, talim matluun. Tala fil mawdi, yatlu fil mubare, tilawatan masdarnya, talim isim fa'ilnya, matluun itu isim maf'ul. Yang kita cari yang isim maf'ul. Isim maf'ulnya tala ialah matluun, yang artinya yang dibaca. Nah, Al-Quran, Quran dengan makna pertama ini dia masdar memang, tetapi maknanya itu bukan masdar, tapi maknanya makna isim maf'ul yaitu matluun, yang artinya dibaca. Kalau dari kata-kata ini ya makruun, qara'a yaqra'u Quran, Qur'anan, qari'un makruun, Quran dengan makna makru yang dibaca. Paham ini? Udah gini? Udah gini? Ringkasnya tala mengandung makna makru. Kemudian Quran di sini mengandung makna makru yang dibaca. Ini simak ulang. Yes. Begini. Sehingga kata-kata Quran apa artinya? Yang mana pertama? Yang dibaca. Quran yang dibaca. Baik, sekarang mana yang kedua? Wa 'ala al-ma'na ats-tsani, yaitu jama'ah. Adapun dengan makna kedua, makna keduanya ialah jama'ah, mengumpulkan. Ini firman di jama'ah. Yakunu masdaran bi makna ismil fa'il. Yakunu masdaran bi makna ismil fa'il. Maka Quran ini sebagai masdar, tetapi maknanya makna isim fa'ilnya jama'ah ini. Ai bi makna jami'un. Jami' yang mengumpulkan. Dalam tafsir jama'ah ini. Al-Warhan. Jama'ah. Aywa, jama'ah yajma'u jam'an. Jami'un majmu'un ila akhirih. Jama'ah fil madhi, yajma'u fil mudhari'. Jam'an masdar. Jami'un isim fa'il. Yang kita buat sekarang ialah isim fa'ilnya. Jami'un. Na'am. Sehingga dengan mana yang kedua ini, Quran mengandung makna jami'. Ini yani yang mengumpulkan. Kenapa? Lu mengatakan di sini li jam'ihil akhbar wal ahkam. Karena Al-Qur'an mengumpulkan masalah akhbar, berita-berita, wal ahkam dan hukum-hukum syar'i. Amin ya. Udah ini masdar di makna isim fa'il. Masdar di makna isim fa'il. Sehingga jama'ah mengandung makna jami'. Masya Allah. Baru masuk sudah bahasa Arab. Nah, cuma menunjukkan yang namanya tafsir tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Nah, kalau kau pengen jadi mufassir harus pandai bahasa Arab. Ben mudah. Paham ini? Ini ya kawan. Penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saya menyampaikan sama antum, ada lagi definisi atau pendapat yang lebih rajih daripada ini. Anum siapa anda ini? Kenal ya? Ini terkait dengan masalah makna Quran secara bahasa. Ini ada sekian banyak pendapat. Banyak pendapat. Yang disebutkan sama Syekh di sini salah satu dari pendapat yang ada. Pendapat yang lebih mendekati dengan beberapa dalil-dalil yang ada. Bahwasanya Quran itu masdar, masdarun muradifun lil qira'ah. Terima ya. Assalamualaikum. Al-Quran ini masdar, masdar yang sama dengan masdar al-qira'ah. Qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'a yaqra'u Qur'an qira'atan Qur'anan. Al-Qur'an ini masdar yang muradif, yang sinonim. Ini masdar dan sama dengan masdar qira'ah. Bagaimana al-qira'ah ini sudah masdar. Alia. Qur'an yang masdar, qira'ah pun juga masdar. Al-Qur'an itu masdar yang sama dengan masdar qira'ah tadi. Wes. Summa nukila. Summa nukila. Minal makna al-masdari. Waju'ila isman li kalamillah. Waju'ila isman li kalamillah al-munazzal ala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Min babi itlaqil masdar ala maf'ulih. Yang artinya, sekali lagi Al-Quran dia ini masdar yang sinonim dengan kata-kata qira'ah. Kemudian nukila minal ma'nal masdari. Kalimat Quran ini dipindahkan, dipindah dari makna masdarnya, dipindah dari makna masdarnya. Makna masdarnya ialah qiraah, bacaan. Kalian lihat, bacaan. Tapi kemudian dipindah dari makna masdar ini, waju'ila isman li kalamillah, dan dijadikan sebagai nama untuk kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min bab itlaqil masdar ala maf'ulih. Dimasukkan dalam bab itlaqil masdar ala maf'ulih. Menggunakan masdar, menggunakan kalimat masdar Quran ala maf'ulih untuk menunjukkan makna maf'ul. Bagaimana yang pertama ini menunjukkan makna maf'ul, yakni maqru, yang dibaca, yang dibaca. Jadi Quran asal maknanya qira'ah, bacaan. Paham ya? Itu makna masdar namanya. Tapi kemudian dari makna masdar dipindah dia, dipindah kepada makna maf'ul, maqru, yang dibaca. Maksud dalam bab itlaqul masdar ala maf'ulih, menggunakan lafaz masdar untuk menunjukkan makna maf'ul. Qira'ah ay maqru. Paham ya? Maqru. Barakallahu fiik. Dan kemudian dijadikan sebagai nama untuk kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham ini ya? Putih ini. Baik. Dalilnya barakallahu fiik. Dalil yang menunjukkan bahwa Quran itu maknanya qira'ah pada asalnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qiyamah. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Paham ya? Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya atas kami jam'ahu, mengumpulkan Al-Quran di hatimu wahai Nabi, wa Qur'ana, dan kami akan membacanya. Kata-kata Qur'ana ay qira'atah, menggunakan kata-kata Qur'an tetapi mengandung makna qira'ah. Dalil yang kedua, ialah qawlu ta'ala wa Qur'an al-fajr. Surah apa ini? Al-Isra. Wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Pengertian wa Qur'an al-fajr, dan fajaan soal fajar. Quran al-Fajr ay qira'atul fajr, bacaan ketika salat fajar. Inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan dalam salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Di sini menggunakan kata-kata Quran, tapi yang dimaksudkan ialah qira'ah. Paham ya? Ini dua ayat yang disebutkan sama para ulama. Dari sini menguatkan pendapat yang menyatakan asal makna Quran itu qiraah. Asal maknanya qiraah. Sama-sama masdar qiraah. Lalu kemudian dari makna masdar ini dipindah menjadi makna maf'ul. Namanya makruh yang dibaca. Min bab itlaqul masdar ala maf'ulih, sehingga qira'ah di makna makruh. Barakallah. Ini pendapatnya al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Pendapatnya al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan sejumlah ulama yang lain dikuatkan oleh Dr. Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Dikuatkan oleh Dr. Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Nah, dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lain, tetapi itu semua tidak ada dalilnya. Baik. Jadi paham ya? Saya mau tanya, ini pertanyaannya cukup dalam. Nggak tahu langsung paham apa enggak ini. Tapi seharusnya itu paham. Sehingga yang ditanya yang senior-senior aja. Endak ya akhlo. Ini pergi sih. Abu Hanifah kenapa Abu Hanifah? Sebelum pergi jawab pertanyaan saya ini. Kenapa masalah berdiri? Kalau berdiri mau pergi, tapi kok ada perkara sini. Dalam keterangan tadi secara bahasanya, Al-Quran ialah masdar qira'ah, masdar dengan makna yang sama kayak qira'ah. Nah gitu ya. Atau keterangan simpul-simpul tadi, Quran masdar qira'ah, Quran mengandung makna tala, tapi dimanakan matlu. Kita pun juga demikian, mengandung makna qira'ah, tapi dipindah kepada makna maf'ul, yaitu makruh. Pertanyaan saya, kenapa kok pakai dipindah-pindah segala? Nah, kenapa tidak dibiarkan Quran mengandung makna qiraah? Atau Quran mengandung makna tala? Kenapa harus dimaknakan dengan makna isim maf'ul? Abu Hanifah jangan khusyuk. Pengen pergi doanya. Ya Allah, ngisi. Ini gak ada hadiahnya nih. Hadiahnya tak kasih hadiah. Nah, yang bisa menjawab dengan tepat, angkat tangan. Ini pun hadiah ya, Pak. Gimana Pak Tudia? Kasih hadiah apa dia? Nah, ada yang tahu jawabannya? Angkat tangan. Tidak tahu jawabannya. Ya. Iya, pertanyaan saya, mereka kan disebutkan Quran itu secara bahasa itu kan masdar yang maknanya qiraah, masdar yang sama dengan qiraah, qiraah bacaan. Paham ya? Tapi kemudian diterangkan tadi dipindah dari makna masdar menuju kepada makna maf'ul menjadi makru. Nah, gitu ya. Pertanyaan saya, kenapa kok dipindah? Kok enggak dibiarkan saja dengan makna masdarnya itu? Jawaban, ingin saya jawab pinter kan. Antum semua dari mulai kanan sampai kiri angkat tangan. Angkat tangan. Baik ini, ya dulu pertama Pak Tajang lagi jawab. Gimana tuh? Ini kalau Al-Quran dengan makna asalnya yaitu qiraah berarti makhluk. Terus kalau Quran dipindah menjadi makna maf'ul yaitu makru, apa namanya? Ya apa namanya kalau bukan makhluk? Khalik. Ya apa namanya? Misalnya bukan makhluk, apa namanya? Tak lah, tidak ingkas ya Allah Ustaz. Benar, kalau tinggal terus lagi aja. Kalau dimaknakan pada makna aslinya yaitu qiraah, makhluk. Sehingga perlu dipindah pada makna maf'ul yaitu makruh supaya jangan jadi makhluk. Nah gitu ya. Nah sekarang kalau bukan makhluk namanya apa? Khalik. Benar-benar bukan. Apa namanya? Ini harus gampang lagi sih. Ini tahu jawabannya. Asalkan sama ayat ini tahu jawabannya. Apa namanya Pak? Kalamullah. Putih. Kalamullah ya sih. Bukan makhluk. Ini benar-benar. Hadaplah. Faham ya? Ini adalah harus berikan baik-baik. Kenapa para ulama dengan sedemikian rupa harus memindahkan maknanya walaupun secara makna aslinya ialah qiraah dengan beberapa ayat yang dibawakan tadi, tapi harus dipindah kepada makna maf'ul? Sebab kalau kamu katakan ialah qiraah bacaan, itu makhluk ya, otomatis anda akan mengatakan Al-Quran itu makhluk, itu kekufuran. Yang namanya bacaan sautul qari, ucapannya, suaranya makhluk. Paham ya? Maka harus dipindah pada makna maf'ul yaitu makruh yang dibaca. Itu kalamullah. Jadi prinsipnya al-sunnah. As-sautu sautul qari wal kalam kalamul bari. Kalau suara yang kamu pakai untuk membaca, itu suaranya kamu sendiri. Itu makhluk. Tapi yang kamu baca itu kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Sifatnya Allah tabaraka wa taala. Paham ya? Masyaallah. Kebahagiaan. Sama di jawab ya, wey. Orang dalam sendiri yang jawab ya, wey. Orang luar kasih dia tak tahu pasti. Paham ini ya? Ada. Begitu pula ketika Syekh Al-Muslimin menyebutkan dengan mana pertama, tala, tilawah. Dia mengatakan dipindah masdar mengandung makna isim maf'ul, namanya matlu, dia dipakai. Itu prinsipnya harus. Kalau tidak dipahami ini bahaya. Ini sebagai faedah, belajar bahasa Arab harus disertai dengan akidah yang benar. Kalau tidak, masuk dalam jurang-jurang penyimpangan. Paham ini? Baik. Sekarang Al-Quran secara syarak. Qala rahimahullahu ta'ala wal Qur'anu isyarah. Al-Quran secara syariat maknanya adalah kalamullah ta'ala al-munazzal. Kalamullah ta'ala al-munazzal ala rasulihi. Kalamullah, lihat ini, kalamullah bagi firman Allah tabaraka wa ta'ala al-munazzal ala rasulihi, yang diturunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa khatami anbiya'ih, dan penutup nabi-nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mabdu bi suratil Fatihah, yang dimulai, mabdu yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Al-Makhtum di surat An-Nas, yang diakhiri dengan surat An-Nas. Namir. Ini definisi Al-Quran secara syarak yang disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sehingga di sini beliau menekankan Al-Quran sebagai kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kandungannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Adapun definisi yang lebih dapir ada lagi ya. Definisi yang dibawakan sama Syekh Ibnu Utsaimin bagus, cuma beliau hanya menyinggung satu permasalahan saja. Di sana ada definisi yang lebih detail, lebih rinci tentang Al-Quran. Anggap, bukan lagi ini definisinya. Dihapus ini. Saya dihapus ini. Dihapus. Yang di bawah dihapus. Dihapus. Masya Allah. Definisi yang lebih mencakup namanya jamik manik. Al-Quran huwa kalamullah ta'ala, harus kalamullah, kalamullah ta'ala al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بنفسه, المعجز بنفسه المتعفف بتلاوته, كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بنفسه المتعبد في تلاوته. Pada definisi ini, Fanatina Azzaikumullah. Ada empat ketentuan dalam Al-Quran. Kalau untuk penggal-penggal, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Yang namanya Al-Quran yang pertama harus jalan Allah. Ini prinsipnya harus sunat wal jamaah. Al-Quran jalan Allah, bukan makhluk. Paham ya? Merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh ulama kita dari dulu sampai sekarang sepakat, barang siapa yang menyatakan Al-Quran makhluk bahwa kafir, maka dia kafir. Itu dimasukkan dalam pembahasan akidah Islam dalam buku-buku akidah para ulama. Harus jalan Allah. Tamam. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, Al-Quran jalan Allah itu hakikatan. Lafzan wa ma'nan. Kalam Allah secara hakiki, lafaznya dan maknanya. Lafwan wa ma'nan. Lafaz dan maknanya semuanya kalam Allah. Tidak? Ini pertama. Hal apa? Yang kedua, Al-Quran ialah Al-Munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan atas Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keterangannya, min indillah. Al-Munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min indillah nazala fihi Jibril. Min indillah nazala fihi Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua yang menyebut Al-Qur'an itu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min indillah, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nazala bi Jibril, yang membawanya ialah Jibril alaihi salatu wassalam. Hal ini ya, ini untuk membantah pernyataan sebagian musyrikin yang meyakini Al-Quran itu dari Nabi kita Muhammad sendiri. Wala batil. Paham ya? Juga membantah sebagian pihak yang menyatakan bahwa Al-Quran itu kalam Jibril. Itu ucapannya Jibril, bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala batil. Tapi yang benar, min indillah, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kalam Allah, dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini nanti akan membahas masalah bagaimana tata cara turunnya Al-Quran, nuzul Al-Quran, insyaAllah. Yang ketiga, Al-Quran itu mu'jizun binafsih. Al-mu'jiz binafsihi. Al-mu'jiz binafsihi. Fi lafzihi. ونظمه ومعنى المعجز نفسه معجز نفسه itu yang mengandung mukjizat dengan dia sendiri. Pengadaan mukjizat membuat pihak lain tidak mampu untuk mendapatkannya, tidak mampu untuk melawannya. Al-Quran itu mu'jiz binafsihi. Al-Quran itu sendiri sebagai mu'jiz, sebagai mu'jizat, sebagai mu'jizat yang membuat semua pihak tidak mampu untuk melawannya. Mu'jizatnya terdapat pada lafaznya. Lafaz Al-Quran itu mu'jiz. Pada nabamannya, pada nabaman-nabamannya, rangkaian-rangkaian lafaznya mu'jiz. Wa ma'nahu, jika pada maknanya tidak akan ada seorang pun dari kalangan makhluk ini yang mampu mendatangkan seperti Al-Quran lafaznya, nabamannya, maknanya dalam hal ini. Walaupun semua yang ada di muka bumi ini kumpul musyawarah akbar untuk mendatangkan seperti Al-Quran kalau lafaznya, cara nabamannya, maknanya, dapat kan? Faham ya? Itu namanya mu'jiz binafsi. Dari sini barakallahu fiik, kharaj minhu al-hadithul qudsi. Keluar dari poin ketiga ini hadis qudsi. Barakallahu fiik. Dilawatih dengan membaca Al-Quran tadi. Kalian yang membaca Al-Quran berarti kita dinyatakan sebagai orang yang beribadah. Nah, kharajmu keluar dari definisi ini al-ayat al-mansukhah, ayat-ayat yang mansukh. Lafaznya al-ayatun mansukhatul lafz. Keluar dari sini ayat-ayat yang dihapus lafaznya. Entah hukumnya masih ada atau tidak. Sebab dengan dimansukhnya lafaz tadi, maka dia bukan lagi dikatakan sebagai Al-Quran. Sebab tidak dianggap beribadah dengan membacanya. Saya kami berhenti nama Allah. Ini masih dalam pembahasan konsep. Al-Quran tadi ada beberapa ayat yang mansukh, artinya yang dimansukh, yang dihapus. Mayoritasnya mansukhatul hukum. Mayoritasnya yang dihapuskan itu hukumnya. Lafaznya masih ada, tertera dalam Al-Quran, masih ada. tapi hukumnya dimansuh, dihapus dengan ayat yang lain. Amin. Ada lagi dari Al-Quran yang mansukhatul lafzi, lafadznya dihapus. Maknanya di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat dibaca oleh kaum muslimin sebagai Al-Quran, tapi kemudian dihapuskan lafadznya, tidak lagi tertera dalam Al-Quran yang sekarang kita baca ini. Sehingga kaum muslimin setelah zamannya Rasul tidak lagi membaca ayat tersebut, sebab sudah dihapuskan lafadznya. Contohnya orang dilapat ayat rajam, dilapat ayat rajam. Paham ya? Lafadz tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Sudah dihapus di zamannya Rasul. Lafadz ayat rajam itu tidak lagi disebut sebagai Al-Quran, sebab kita tidak dianggap beribadah dengan membaca. Dan dikarenakan sudah tidak ada dalam mushaf Al-Quran yang sekarang kita baca. Maka penting dari ini bukan poin yang keempat Al-Mu'tahabat di Tilawati, kita dianggap beribadah dengan membaca Al-Quran. Baru-baru. Ada ya, tinggal Quran oleh empat poin. Kalau yang benar-benar dalam Quran, yang ketiga mungkin sinasi, yang keempat mutaafat di tilawat, itulah Al Quran dari baru. Ada ya. Ini Al-Quran syar'an dan lima murid ini. Baik, kita baca ayat yang sudah masyarakat ini. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna alaika al-Quran tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada kamu tanzila, dengan tanzil yakni secara mufarrakan, secara bertahap. Wa qala, lalu mengatakan lagi dalam firman-Nya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan sebagai Al-Qur'an yang Arab, semoga kalian berakal. Maksud dibawakannya dua ayat ini menurut Rasulullah untuk menegaskan bahwasanya Al-Quran itu munazzal, munazzalun min indillah, diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya inna nahnu nazzalna, inna anzalna. Itu menunjukkan Al-Quran itu munazzal, diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ala Muhammad SAW. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, kemudian kita menunjukkan tentang beberapa hal yang berkaitan tentang Al-Quran dari yang ini akan dibahas pertemuan itu sudah kita sendirian, kecuali kalau aku mau sampai jam 10. Baik, di sini jangan dibahas saja. Nah, berapa? Disebutkan di ayat yang pertama dengan lafaz inna nahnu nazzalna, dengan fi'il nazzala, yunazzil, tanzila. Ya. Yang kedua, ayat yang kedua disebutkan dengan inna anzalnahu, dengan fi'il anzala. Lihat nazzala yang ini anzala. Bedanya apa? Apa perbedaan antara nazzala dengan anzala? Sama aja ya, mengandung mana turun gitu. Ya mesti ada perbedaannya ya. Untuk sama saja ya, gak mungkin saya tanyakan. Anda ya, bedanya apa? Yang mana yang mengandung mana seperti itu? Yang saya tanyakan sekarang itu permasalahan perbedaan makna lafadznya itu antara nazzala dengan anzala. Bedanya apa? Ini surat ini loh. Yang pertama di al-insan. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Oh, bukan anu. Ya betul. Bukan inna anzalna al-Qur'ana al-'arabiyya la'allakum ta'qilun. Lah apa ini? Bedanya apa? Mana kita? Hendaknya kerana itu. Loyo. Akhir. Mana yang dibaca ini? Ngapa Allah? Dengar ni. Ini dipelajari dalam sorot. Ya, dipelajari dalam ilmu sorot. Perbedaan kufri itu ada perbedaan makna tadi. Perbedaan wazan ada perbedaan makna tadi. Wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan itu berbeda, tidak mungkin sama. Bedanya pada sahabat ini lafaz inzal anzalnahu itu lebih umum daripada lafaz tanzil. Lafaz inzal lebih umum daripada lafaz tanzil. Bagaimana itu? Kalau lafaz tanzil inna nahnu nazzalna tanzil ai tanziluhu mufarrafan marrafan sahru. Jadi jalannya benar, cuma ketika kita lihat yang mana, yang mana yang kalah. Kalau tanzil, nazzala yunazzilu tanzilan, yakni turun secara berangsur-angsur bertahap. Paham? Nah, sementara lafaz inzal itu umum. Terkadang dimanakan berangsur-angsur terkadangnya. Paham ya, itu lebih umum. Dengan tanzil itu khusus, khusus dengan makna al-mufarrad. Turunnya secara berangsur-angsur. Sementara inzal itu atau lihat dalam kitab mufradatul Quran. Nah, pentingnya lafaz. Lihat di dalam kitab mufradatul Quran karya Ar-Rabi' Al-Asfahani Al-Husain bin Muhammad. Ar-Rabi' Al-Asfahani dalam bukunya mufradatul Quran pada kalimat nazala. Dibawakan dalam rawiyah perbedaan antara tanzil dengan inzal. Ada yang tanya apakah lafaz ayat yang dimaksud tadi yang dimaukan oleh kaum istilah kaum sufi. Kalau Al-Quran itu ada yang tertulis 30 juz dan yang tersirat. Tidak. Kalau kaum sufi semuanya itu ada yang tersirat, ada yang tersirat. dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu kausuliyah. Ketika antum memaknakan secara zahir, mereka punya makna batin semuanya. Kalau yang ini khusus untuk lafazan. Lafaz ayat saja. Lafaz yang dimaksud tadi hukumnya macam apa? Kita sudah bukan pada pembahasan sujud ini, insyaAllah. Baik, saya kira cukup. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada pembahasan lain seputar Al-Quran pelan-pelan yang lebih masuk dan dipahami. Ada yang mana? Baik, sudah.